Dia mengilmui jika nikmat yang dititipkan oleh Allah di dalam hidupnya hanya sebagai penopang, hanya sebagai pendukung terhadap tugas yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena tugas yang besar inilah Allah Azza wa Jalla menciptakan adanya surga dan neraka. Dengan tugas yang besar ini, Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, matahari, bintang, bulan. Dengan tugas yang besar ini, Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya. Apa yang dimaukan, apa yang dimaksud dengan tugas yang besar? Apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Adz-Dzariyat? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tiadalah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pemberian-pemberian di dalam hidup kita ini adalah sebagai penopang, sebagai pendukung, bukan sebagai tujuan. Kalaulah kita mencoba menimbang antara pemberian Allah Azza wa Jalla di dalam hidup dengan permintaan Allah Azza wa Jalla, tidak sebanding. Tidak sebanding, barakallahu fikum. Bagi kita orang yang beriman mengatakan betapa ringan permintaan Allah Azza wa Jalla dibanding dengan curahan nikmat yang telah diberikannya. Tidak sebanding. Namun bagi orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, permintaan yang ringan ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Atau kita yang beriman di saat ingin melakukan, melaksanakan tugas yang besar ini, yang besar, yang agung dan mulia, tugas yang ringan sekali dari Allah Azza wa Jalla, kita menemukan ternyata ketika ingin melaksanakan tugas permintaan Allah yang ringan ini harus ada pengorbanan. Dituntut adanya perjuangan. Setelahnya dituntut adanya lulus atau tidak, gagal atau tidak, beruntung atau tidak. Bagaimana itu, barakallahu fikum? Permintaan Allah yang ringan tidak akan pernah sebanding dengan nikmat yang dicurahkannya. Kok menjadi berat itu? Kenapa? Bagi kita orang yang beriman benar-benar menyadari setiap kebaikan yang kita akan lakukan, setiap pintu kebajikan yang kita akan buka, setiap ketaatan yang kita akan datangi, sekecil apapun, maka di situ ada peperangan. Sama siapa kita berperang? Ada makhluk di hadapan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fabi'izzatika la'aku'udanna lahum sirataka al-mustaqim wala'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin." Ada makhluk yang pernah berkata dan berucap di hadapan Allah Azza wa Jalla, "Demi kemuliaan Engkau, fabi'izzatik, la'aku'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan benar-benar mencegah dia, menghalangi dia duduk pada jalanmu yang lurus. La'aku'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan benar-benar menghalangi dia, menjegal dia, mencegah dia, menyetop jalan dari jalan Engkau yang lurus. Aku akan datangi dari arah depannya. Aku datangi dari arah belakangnya. Aku datangi dari arah kanan dan samping kiri." Lalu kebanyakan mereka Engkau jumpai tidak bersyukur. Ini makhluk. Siapakah dia? Makhluk inilah yang di saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Nabiullah Adam, para malaikat termasuk makhluk ini di dalamnya aba wastakbara. Di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapan perintah Allah Azza wa Jalla, aba, enggan, menyombongkan diri. Aba wastakbara, menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Dia menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aba wastakbara, dia enggan menolak perintah Allah Azza wa Jal. Kemudian dia menyombongkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat dia menolak perintah Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluarlah engkau darinya. Keluarlah engkau. Keluarlah engkau dari dalam surga. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang rajim. orang yang terkutuk, kata Allah Azza wa Jalla. Makhluk inilah kemudian yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah saya. Berikan kesempatan peluang. Tangguhkan. Sampai pada hari kebangkitan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. Ya. Kalian, engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Dari umurnya, dari kesempatan diberikan. Maka dialah kemudian mengatakan, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Aku akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dia menyebutkan tentang keinginan dan kemauannya. Dan dia juga mengakui kegagalan dan kekalahannya di hadapan al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Kita diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla rahasia makhluk yang jahat ini, yang terus menghalangi, menghadang kita dari jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang hakikatnya. Barakallahu fikum. Sehingga siapapun yang ingin membuka pintu kebaikan sekecil apapun, dia harus berhadapan dengannya, berhadapan dengan bala tentaranya. Inilah yang menjadikan permintaan Allah yang ringan itu menjadi berat ketika dilaksanakan. Ada musuh, ada lawan yang terus akan menjegal kita, menghalangi kita, menggagalkan kita. Jadi bukan cuma menggagalkan, jangan berbuat. Unda. Kalau orang ini punya kekuatan di saat ingin membuka amal soleh, dia tunggu. Dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kalahkan. Bukan berarti kemudian dia berhenti memantau, melihat ketika beramal. Ketika dia masuk dalam ketaatan ini, barakallahu fikum, maka dia datang untuk kemudian menghembuskan berbagai macam perkara yang akan merusak amal itu. Dibisikkan, "Mas, itu ada calon mertuamu di belakang. Ada yang melihat mulu." Dibisikkan. Mulai dia memperindah sholatnya, memperbagus sholatnya, wah, semakin kelihatan semangat qiraatul Qur'annya dulu. Ada yang melihat engkau. Terus. Bagaimana dia gagal di tengah beramal? Ini pekerjaan setan. Agar nanti kita sama-sama. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Di tengah-tengah beramal akan datang dengan penampilan yang lain, dengan iming-iming yang lain. Kalau sekiranya al-abd ini, sang hamba yang beramal ini, memiliki yaqdhah. Yaqdhah itu artinya jaga. Setan datang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia tahu kalau dia akan dikalahkan. Tadi sudah lulus. Di babak dia membuka pintu ketaatan itu, dia lulus. Dia tata rapi keikhlasannya, barakallahu fikum. Dia lulus. Di tengah dia beramal, akan datang dengan penampilan yang lain. Terus mas, ayo kerjakan, lakukan. Ada ustadmu yang sedang melihat. Ada orang yang terus mengecek sholatmu atau bacaan Al-Quranmu terus. Kalau dia punya kekuatan, yaitu tahu dia yaqdhah, berjaga dengan ketaatannya, datang terbawa, dia segera berta'awudz. Datang lagi, segera dia lawan. Datang lagi, segera dia lawan. Sampai kemudian akhir dia beramal dalam kondisi bertarung. Ini loh, ketika dia beramal, setan datang merayu dia, menggoda dia. Kata-kata yang halus. Dia berta'awudz kepada Allah. Meminta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian selesai dia beramal, ini dalam perjuangan dia lakukan untuk menjaga amalnya. Alhamdulillah, dia lulus dalam mengerjakan amal tersebut. Jangan kemudian menyangka kalau dia tidak akan berupaya untuk kemudian merusaknya kembali. Datang. Setelah selesai berbuat, beramal, masih ada pintu untuk merusak amal tersebut. Mas, Anda ini di depan orang banyak loh. Dia sudah mulai dari satu mancing. Ya, saya melakukan begini, dia jaga dirinya. Ya, jangan sampai dia menceritakan untuk disanjung dan dipuji. Teman-temannya mulai, saudara-saudaranya mulai saling ceritakan. Ya, pekerjaan-pekerjaan ini pancingan. Bertahankah dia untuk menjaga dan melindungi amal yang dia kerjakan untuk jangan dia ceritakan, sehingga menimbulkan barakallahu fikum, ingin mendapatkan sanjungan dan pujian yang disebut dengan sum'ah. Kalau dia bertahan, berarti keberhasilan baginya. Tetapi kalau tidak, akan diumbar kebaikannya kesana kemari, barakallahu fikum. Ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan posisi, ingin mendapatkan pujian. Maksudnya adalah, setiap ketaatan yang kita akan kerjakan harus melalui perjuangan ini. Harus melalui usaha yang berat ini. Oleh karena itu permintaan Allah Azza wa Jalla yang ringan ini, dibanding dengan curahan nikmatnya, akan bisa menjadi sesuatu yang sangat berat untuk dikerjakan. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi kalau kekuatan jahat dari luar kita, kekuatan jahat dari luar kita ini bertemu, bersatu dengan kekuatan jahat dari diri kita sendiri. Menyatu kekuatan ini. Kita memang punya sifat ingin pamer, ingin sanjungan, ingin ini, ingin itu. Bertemu. Dua kekuatan ini. Kekuatan jahat dari luar dan kekuatan jelek dari diri kita sendiri. Bila dua kekuatan jahat ini bertemu, berat dan sulit untuk bisa menjadi orang yang merdeka. Akan terus dijajah. Setiap ketaatan yang akan dibuka, gagal. Setiap kebaikan yang akan diukir, gagal. Maka oleh karena itu, disinilah kita harus melakukan jihad. Kita harus berperang pertama kali. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad, di saat beliau berbicara tentang marhalah al-jihad, beliau meletakkan marhalah pertama, marhalah jihad, tahapan jihad, barakallahu fikum, yaitu jihadun nafsi, menjihadi diri sendiri, itu adalah marhalatul ula. Tahapan jihad yang pertama harus dilakukan. Harus dikerjakan. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa menjihadi diri? Karena kemampuan kita untuk menjihadi setan, kemampuan kita untuk menjihadi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, ini asasnya. Ini dasarnya, barakallahu fikum. Kalau ini rapuh, tidak punya kekuatan, akan rapuh semuanya. Rapuh, barakallahu fikum. Lalu mana? Mana langkah-langkah kita untuk menjihadi diri sendiri? Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan langkah-langkah tersebut. Inilah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad. Di mana? Mana dia? Langkah yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Saya kira semuanya sudah menghafal, adik-adik sudah menghafal. Yaitu surat Al-Asr. Wal-Asri. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Watawasaw bilhaqi watawasaw bisabar. Demi waktu masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang satu, beriman. Kedua, beramal saleh. Ketiga, berdakwah. watawasaw bil haqqi. Yang keempat, as-sabr, bersabar. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam muqaddimah kitab Usul Ats-Tsalatsah beliau menyebutkan bahwa ada empat perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua adalah al-amalu bihi. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Pertama berilmu, kedua mengamalkan ilmu, ketiga berdakwah kepadanya, dan yang keempat as-sabru alal adza fihi. Yang keempat bersabar atas segala bentuk ragam gangguan padanya. Empat kiat yang diberikan taukan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita mampu menjihadi diri kita sendiri. Pertama, menjihadi diri agar mau belajar ilmu agama. Berarti ada upaya, ada usaha yang harus terlihat dari diri kita sendiri, yang kita harus perlihatkan di dalam hidup ini, yaitu semangat untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla, karena ini langkah untuk menjihadinya. Jangan bermalas-malasan. Jangan menomorsekiankan terkait dengan urusan belajar agama. Sebagai al-ab, sebagai al-um, telah mendorong, memberikan dorongan, dukungan kepada anaknya. Jangan lupa, al-ab juga harus bertarung loh dalam hidup ini. Harus berjuang lulus juga. Jangan sampai kita memompa semangat anak kita untuk belajar agama, tapi kita ini kurang semangatnya. Demikian juga al-um. Kita kepingin anak kita duduk belajar. Kita dorong semangatnya. Pokoknya kami siap membiayai engkau, berucap kepada anaknya. Masykur. Ini adalah perbuatan yang disyukuri dan patut untuk disyukuri. Tapi al-um, engkau punya tugas yang sama dengan al-ibn, dengan anak. Engkau punya kewajiban yang sama. Engkau harus merdeka, harus menang, harus bertarung. Maka al-ab dan al-um juga harus menjaga. Harus menjaga semangat dia. Karena ini adalah upaya untuk menjihadi diri kita sendiri. Ini satu. Ilmu yang mana yang harus kita kejar dan bersemangat sehingga menjadi modal jihad melawan diri kita sendiri? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan ilmu yang engkau harus bersemangat mengkaji dan mendalaminya adalah ma'rifatullah. Satu. Wa ma'rifatu nabiyyihi. Dua. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Berilmu tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, berilmu tentang agamanya dengan dalil-dalilnya. Ini yang pertama. Adalah membawa, menjaga semangat untuk kemudian belajar agama Allah Azza wa Jalla. Ketika ada majlis ilmu, maka jadikanlah diri orang yang terdepan untuk melangkah padanya. Jangan sampai di saat urusannya jihad ini melawan diri sendiri, banyak alasan yang muncul. Aduh, pusing. Ya, lemas. Umi kepada istrinya. Pusing. Umnya menyuruh dia untuk memberitahukan kalau di sana ada majelis ta'lim. Atau diumumkan lewat WA, lewat ini dan seterusnya. Banyak alasan. Sibuk ini, sibuk itu. Ini harus diperangi. Ini harus disingkirkan. Jangan sampai setan ini datang. Tapi coba kalau masalahnya pengumuman kita mau futsal atau badminton atau olahraga. Sudah persiapan dari malam, sepatunya, ininya, itunya, ini. Sudah jauh sebelumnya persiapan. Ya memang setan begitu. Sesuatu yang mubah kita didorong. Ayo, ayo, ayo. Lakukan. Didorong. Tapi ketika kaitannya dengan ilmu, wah direm-rem. Oh ini kamu, ini loh masih ada tanggungan utangmu loh. Ini terus demikian. Inilah saya. Yang terus akan mengganggu, menggoda, merusak kita. Maka ketahuilah, siapapun yang terlibat dalam permasalahan ilmu agama, dia dukung anaknya belajar. Dia antarkan istrinya untuk mendatangi majelis taklim. Dan dia tidak terlambat. Dia juga berusaha. Ketahuilah. Ini adalah benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapapun yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan padanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, sampai kemudian orang tua, siapapun, Allah Azza wa Jalla memanggil dia, memudahkan jalannya, menggampangkan urusannya untuk bertafaqquh fid-din, untuk mengkaji dan mendalami agama Allah Azza wa Jalla. Benar-benar ini adalah taufik dari Allah. Dengan bahasa lain, bahwa taufik belajar ilmu agama, hidayah untuk belajar ilmu agama, maka ini adalah kunci untuk membuka segala kebaikan dalam hidup ini. Kebaikan buat diri kita jelas. Ilmu akan meluruskan pengamalan ibadah batiniah kita kepada Allah. Sebagaimana ilmu akan meluruskan pengabdian lahiriah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia yang gelap dijelaskan oleh Allah betapa mengerikan penipuannya. Ternyata kita bisa lolos, bisa berhasil, bisa keluar, bahkan tidak hanya berhasil menghadapi ujian-ujian dunia dan fitnahnya, tetapi mampu kita menjadikan dunia ini sebagai jannah, sebagai surga. Dengan modal menjadikan dunia sebagai surga untuk kemudian menuju surga yang abadi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak menjadikan dunia ini sebagai surga. Allahu Akbar. Begitu mengerikan fitnah dunia, namun akan bisa keluar dari jebakannya di saat kita memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Dan tidak hanya keluar dari fitnahnya dunia, tetapi mampu menjadikan dunia ini sebagai jannah, sebagai surga. Bagaimana itu? Barakallahu fikum. Kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, bahwa surga dunia itu adalah ma'rifatullah, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla, sehingga semua yang terkait dengan hidupnya, cintanya kepada Allah, tawakalnya, harapannya, semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, ketika diberikan ujian, lapang dadanya, punya kesiapan untuk menerima, dia kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mendapatkan kebaikan hidup, dia kembalikan kepada Allah, Allah Azza wa Jalla yang memudahkan. Bukankah ini adalah gambaran insyirahu sadr, lapangnya dada? Barakallahu fikum. Kegembiraan, kesenangan, kelapangan dada, ini ciri hidup di surganya Allah Azza wa Jalla. Ini sifat kehidupan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan sampai menuju surganya Allah kecuali dengan dia berhasil menjadikan dunia ini sebagai surga. Sekali lagi. Dengan ilmu agama. Barakallahu fikum. Dengan ilmulah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bisa menjadikan dunia ini sebagai surga. Allahu Akbar. Dalam problem-problem hidup yang kita hadapi, terkait dengan dirinya, dia menyempatkan diri datang ke seorang ustaz. Afwan ustaz, saya punya problem. Demikian al-ustaz memberikan bimbingan dan arahan. Ilmu lagi, alhamdulillah, belum. Ilmu yang menjawab problemnya. Ketika dia membuka usaha, menemukan problem, dia datang mencari bimbingan. Hidup bersama istrinya, banyak problem, dia datang untuk mencari bimbingan. Keluar dari beragam-ragam problem hidup, ternyata dengan ilmu. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita sesungguhnya. Melalui pengutusan para nabi dan rasul untuk melakukan perbaikan hidup di dunia, membebaskan dunia ini dari kerusakan. Allah mengutus para nabi dan rasul dengan ilmu, barakallahu fikum, dengan ilmu agama, untuk menjawab, memberitahukan segala-galanya yang ini akan menjadi keselamatan ketika menghadap Allah Azza wa Jalla dengan ilmu agama. Sehingga benar-benar harus dijaga nikmat Allah Azza wa Jalla ini, yaitu nikmat belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Berarti dari sinilah kita mengetahui, Tidak ada orang yang terbaik di muka bumi ini kecuali orang-orang yang berilmu. Tidak ada orang yang akan disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perubahan terhadap fasad, kerusakan hamba, dan kerusakan negeri kecuali orang-orang yang berilmu. Tidak ada yang akan menyongsong al-izz, kemuliaan, kejayaan, kemenangan, kecuali mereka-mereka yang berjuang dengan ilmu agama. Masa depan, tidak ada yang cerah masa depannya kecuali orang yang memiliki ilmu agama. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak boleh para penuntut ilmu, ikhwani wa abnai, tidak boleh minder, barakallahu fikum. Tidak boleh. Bagaimana kita mau minder sementara nas-nas-nas di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwa tingkat martabat manusia yang paling tinggi adalah orang yang memiliki ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti. Allah bersaksi terhadap kalimat yang besar, kalimat yang agung dan mulia, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. La ilaha illallah, kalimatul ikhlas. La ilaha illallah, kalimatut taqwa. La ilaha illallah, kalimatul islam. La ilaha illallah, urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Allah bersaksi, berarti yang dipersaksikan ini kalimat yang sangat besar. Siapa yang dimasukkan untuk kemudian bersaksi terhadap kalimat yang besar ini? Para malaikat. Lalu dari manusia, Allah tidak menyebutkan annas, tetapi Allah keluarkan dari bangsa manusia ini orang yang terbaik yang akan memberikan persaksian. Kalau ada orang yang lebih baik darinya, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, kata para ulama dalam memberikan persaksian. Karena tidak ada yang lebih baik darinya. Allah cuma mengangkat mereka dari kalangan manusia. Wa ulul ilmi. Orang yang memiliki ilmu, kata Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Betapa agungnya engkau, wahai saudaraku, ketika engkau bersemangat belajar agama Allah Azza wa Jalla. Betapa tingginya derajat engkau, wahai ibni, wahai abnai, di saat engkau bersemangat belajar agama Allah Azza wa Jal. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, harus kita jaga. Karena ini adalah bentuk menjihadi diri sendiri, yaitu belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua, termasuk upaya untuk menjihadi diri sendiri, karena ini adalah dasar kemenangan, dasar keberhasilan untuk memerangi siapapun yang datang dengan baju kejelekan dan kejahatan. Ini dia. Yang kedua adalah beramal. Yang kedua adalah al-amalu bih. Mengilmui, mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh generasi awal umat ini. Kuwatun ilmiyah wa kuwatun amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Barakallahu fikum. Perlu diingat bahwa di saat kita berupaya untuk menjihadi diri dengan ilmu, ilmu itu tidak akan bisa menjadi senjata, menjadi tameng, menjadi pembersih terhadap jiwa yang berbagai macam kejelekan ada padanya, kecuali ilmu itu harus membuahkan amal. Harus membuahkan amal, barakallahu fikum. Contoh misalkan, kita belajar firman Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala tentu kesulitan-kesulitan hidupnya, problem-problem di dalam hidup, Allah akan berikan jalan keluar. Kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan, berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Ini ilmu. Ada di dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Untuk kemudian bisa mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla, dibebaskan dari kesulitan hidup, diberikan jalan keluar, ada jawaban dari kesulitan-kesulitan itu. Yang kedua, kemudian didatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini ilmu. Dan kita tidak akan mendapatkannya kalau kita tidak membuktikan ketakwaan itu. Bagaimana bentuk ketakwaan? sebagai amal, ketika berbentuk amal, gampang. Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengamalan takwa. Bagi orang inilah yang akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saja saya tahu loh Mas, ya ketakwaan itu memang seperti itu. Tapi terus hidup ya dengan maasi, terus kerjasama dengan ribawi, barakallahu fikum, ingin bebas, ya tidak mungkin. Tidak akan terwujud. Bukan itu pengamalannya, barakallahu fikum. Artinya bahwa ilmu itu akan berguna, ilmu itu akan bermanfaat apabila dibarengi dengan amal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Catatan yang penting, pelajaran yang berharga dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Setelah kita mengetahui bahwa ilmu itu akan berguna dan bermanfaat apabila kita amalkan, setelah kita mampu mengamalkan, mengamalkan, mengamalkan, berkarya, berkarya, dan berkarya, kata beliau, asya'an kullasya'an. Persoalannya adalah bukan Anda mampu berbuat, mampu berkarya, tetapi permasalahannya, mampukah engkau menjaga karya-karya-karya itu dari hal yang akan mufsidati, merusaknya, dan mubtilat, dari hal yang akan membatalkannya. Ini yang paling harus diwujudkan ketika sudah mampu melakukan amal-amal, yaitu menjaga dan melindungi amal itu agar jangan sampai, barakallahu fikum, batal atau rusak. Maka dengan dua kekuatan ilmu dan amal ini akan menjadi modal untuk mendapatkan janji-janji-janji-janji Allah Azza wa Jalla di dunia, di alam kubur, dan juga di alam akhirat. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang dahsyatnya fitnah seperti kaqita'il lain, potongan gelapnya malam, susah dilihat, sulit bisa selamat, gelap. Sampai dahsyatnya fitnah itu, pagi hari seorang mukmin, sore hari berubah kafir. Sebaliknya, sore hari mukmin, pagi hari telah kafir. Mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan langkah keselamatan darinya fitnah yang mengerikan dan dahsyat ini. Kata beliau, batiru bil a'malis salihah. Bersegeralah engkau. Jangan tunda. Bersegeralah engkau untuk melakukan amal-amal soleh. Bersegeralah engkau. Oh, jangan nanti. Jangan. Apalagi kalau sudah mengulur-ulur waktu. Menunda-nunda ya. Besok kan masih ada jadwalnya. Besok kan minggu depan kan masih ada majelisnya. Di situ kan ada. dalam kondisi dia punya kesempatan untuk segera mendatangi pintu kebaikan tersebut. Tapi karena ditunda-tunda, yang menyabet kesempatan itu setan. Mulai. Ya. Katanya minggu depan tidak muncul. Katanya masih ada. Tidak ada datang. Setan yang menyambar kesempatan itu. Barakallahu fikum. Sementara kan kita ini sedang berlomba antara keinginan baik dan keinginan jelek. Berlomba antara orang yang melakukan kebaikan dengan orang yang melakukan kejelekan. Berlomba-lomba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu kita berharap majlis barakallahu fikum ini sebagai majlis tanasuh, saling ingat mengingatkan, kita bermudzakarah, saling bertegur sapa. Semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh bagi saya sebuah kenikmatan di saat bertemu dengan orang-orang yang terbaik sekarang di muka bumi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kata Rasul alaih salatu wassalam, walladhi akata Allahu Azza wa Jalla, walladhina amanu wa amilu salihat, ulaika khairul bariyah. Bertemu dengan saudaraku ahlus sunnati wal jamaah di Purbalingga ini adalah sebuah pertemuan yang sangat berharga. Bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang yang terbaik, dengan semangat yang luar biasa, tentu akan bisa menghibur barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kedatangan kita ke rumahnya ini, lalu kemudian kita duduk bersimpuh, saling tadzakur dan saling tanasuh, dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai catatan dalam timbangan amal soleh kita kelak. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri dan segenap saudaraku kaum muslimin, muslimat, ahlus sunnah wal jamaah dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.